terkait dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka ibadah juga terkait dengan apa yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah. Maksudnya, ketika kita menghilangkan sesuatu dari diri kita yang tidak disukai dan dicintai oleh Allah, maka itu pun adalah ibadah. Ketika kita berusaha menyingkirkan sesuatu yang tidak disukai dan dicintai oleh Allah dari hati kita, maka itu juga adalah ibadah. Ketika kita menjauhi hal-hal yang tidak disukai dan dicintai oleh Allah yang keluar dari lisan kita, maka itu juga dikatakan ibadah. Ketika kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dilakukan oleh anggota badan kita yang tidak disukai dan dicintai oleh Allah, maka itu juga adalah ibadah. Begitu seterusnya. Nah, hari ini yang dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bahas bahwa dari tiga macam ibadah ini, ibadah hati, lisan, dan anggota badan ini, yang paling pokok adalah ibadah hati. Jadi ibadah hati inilah pokok dari ibadah. Ibadah-ibadah yang selanjutnya, baik lisan atau anggota badan, tidak akan mungkin bisa tegak tanpa pokok dari ibadah yang ada di dalam hati itu sendiri. Maka sebagaimana yang telah dijelaskan, bahkan kita bisa beribadah kepada Allah hanya dengan hati saja tanpa melibatkan lisan dan anggota badan. Kita bisa mendapatkan pahala kebaikan dari Allah hanya dengan apa yang hadir di dalam hati kita saja tanpa melibatkan lisan dan anggota badan. Dan tidak bisa sebaliknya. Tidak bisa kita mendapat pahala beribadah kepada Allah hanya dengan anggota badan saja tanpa melibatkan hati. Tidak bisa kita beribadah kepada Allah hanya dengan lisan saja tanpa melibatkan hati. Tidak bisa. Mesti melibatkan hati. Oleh karena itulah, pokok dari ibadah itu adalah ibadah yang ada di dalam hati. Walaupun secara umum kemudian tidak benar kalau ibadah hanya dengan hati saja. Tidak benar. Tapi tadi, beribadah dengan hati saja dalam sebagian keadaan bisa. Tapi mencukupkan hanya beribadah dengan hati dalam sepanjang hidup, nah ini tidak bisa. Mesti kemudian seorang itu harus beribadah dengan lisannya, beribadah dengan anggota. Oleh karena itu dalam sebuah hadis dikatakan, tapi hadis ini dhaif ya, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mu'min itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Kata Imam Suyuti, beliau mengatakan bahkan seseorang bisa mendapatkan pahala hanya dengan niat, dan niat itu ada dalam hati, tapi tidak bisa mendapatkan pahala hanya dengan amal saja tanpa niat yang ada di dalam hati. Nah, hari ini yang dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tiga macam ibadah ini kita bisa klasifikasi lagi. Ibadah itu ada ibadah yang dilakukan oleh hati saja. Ada ibadah yang dilakukan oleh hati saja. Contohnya apa? Ikhlas. Dilakukan oleh hati saja. Ikhlas, niat. Yang ikhlas, niat yang benar, itu ibadah yang bisa hanya bisa dilakukan oleh hati. Tidak bisa dilakukan oleh lisan. Bisa tidak dilakukan oleh lisan? Ikhlas itu tidak bisa. Kita walaupun mengatakan saya ikhlas, beribu-ribu kali kita mengatakan saya ikhlas, kalau hati tidak ikhlas, tidak bisa kita katakan itu ikhlas. Tidak bisa dikatakan itu sebuah keikhlasan. Ibadah ikhlas itu hanya bisa dilakukan oleh hati. Ini yang pertama. Ada ibadah yang dilakukan oleh hati dan lisan. Jadi hati ini kan tadi dalam semua ibadah harus. Jadi pertama tadi ibadah dan melalui lisan saja. Ibadah yang dilakukan melalui lisan saja. Hati saja. Di antaranya ikhlas tadi. Di antaranya juga ibadah lisan itu apa? Rasa takut. Rasa takut. Ketika muncul di dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada azab Allah, kepada ancaman Allah, maka hati kita sedang beribadah kepada Allah. Ketika muncul di dalam diri kita perasaan roja, roja itu berharap rahmat Allah, berharap surga Allah. Muncul di dalam diri kita perasaan harap itu, maka hati kita sedang beribadah kepada Allah. Ketika muncul di dalam diri kita apa? Penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita juga sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nerima rezeki. Kemudian langsung kita ya, menyadari di dalam hati kita, batin kita bahwa rezeki ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita ketika itu juga beribadah kepada Allah Subhanahu. Hati kita sedang beribadah kepada Allah. Ketika kita dapat musibah, ya, kemudian muncul di dalam diri kita kesadaran bahwa musibah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, musibah ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar dengan semua itu, maka hati kita juga sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati. Ketika muncul di dalam diri kita kasih sayang, rasa cinta kepada sesama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga sedang beribadah dengan hati kita. Jadi macam-macam ibadah hati ini. Ya, dan sekali lagi ibadah hati ini adalah pokok. Nah, kemudian yang kedua ibadah hati dengan lisan, ya. Ibadah hati dengan lisan. Ya, seperti membaca Al-Qur'an jelas harus dengan ikhlas. Berzikir kepada Allah dan melibatkan hati. Ya, melibatkan hati. Ya. Berzikir kepada Allah dan merenungi apa yang menjadi isi dari zikir tersebut. Ini ibadah lisan dan juga disertai dengan hati. Ketika kita mengucapkan misalnya la ilaha illallah, nah, kata-kata itu kemudian diiringi dengan kesadaran bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan subhanallah, nah, kata-kata itu kemudian diiringi dengan hati, dengan kesadaran di dalam hati bahwa Allah itu maha suci dari berbagai sifat-sifat yang kurang. Begitu seterusnya. Ketika kita berzikir, ketika kita membaca Al-Qur'an, maka hendaknya diiringi dengan ketundukan, kekhusyuan atau ibadah yang ada di dalam hati tersebut. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul di dalam hati kita rasa takut. Itu ibadah lisan dan hati. Ketika kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan surga dan muncul di dalam hati kita harapan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga ibadah yang dilakukan oleh lisan dan dilakukan oleh hati. Ada juga ibadah yang dilakukan oleh apa? Hati dan anggota badan. Dilakukan oleh hati dan anggota badan. Ya. Ada juga ibadah yang melibatkan semuanya. Melibatkan hati, melibatkan lisan dan melibatkan anggota badan. Dan ini banyak. Contoh apa? Contohnya apa? Salat. Salat itu semuanya. Ibadah hatinya ada, kekhusyuan di antaranya, niat yang ikhlas tentu saja. Ibadah lisannya ada, bacaan-bacaan yang kita baca itu ibadah lisan. Anggota badannya juga ada jelas. Ya, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk, ada gerakan-gerakan. Ibadah sholat ini adalah ibadah yang mencakup semua jenis ibadah, hati, lisan, dan anggota badan. Contoh lain apa? Ibadah yang melibatkan semuanya, yang bisa dilakukan oleh semuanya. Syukur juga. Syukur itu melibatkan hati, melibatkan lisan, melibatkan anggota badan. Bisa dilakukan oleh hati saja, dilakukan oleh lisan, dilakukan oleh anggota badan. Sabar juga sama. Amar ma'ruf nahi munkar. Coba perhatikan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Nabi apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi pertama. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ini anggota badan. Ya. Wa man lam yastati fa bi lisani. Ini lisan. Wa man lam yastati fa bi qalbi. Barang siapa yang tidak bisa, maka dengan hatinya. Ya. Ada hati, ada lisan, ada anggota badan. Nah, hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita katakan bahwa ibadah hati adalah ibadah yang pokok. Oleh karena itu di sini saya menjelaskan mengapa kemudian kita harus benar-benar memperhatikan urusan hati. Mengapa kita harus senantiasa benar-benar menjaga urusan hati kita? Ya. Karena hati tadi, keadaan hati, kondisi hati memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap ibadah yang kita lakukan dengan lisan kita, terhadap ibadah yang kita lakukan dengan anggota badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengaruhnya itu sangat besar sekali. Nah, saya sebutkan di sini, saya ambil dari Syekh Sa'd bin Nasir Syatri, mengapa kita harus memperhatikan urusan hati? Pertama, karena hati adalah sumber keyakinan dan amal perbuatan. Amal itu muncul dari hati, dari keyakinan yang ada di dalam hati, dari niat yang ada di dalam hati. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Nabi SAW jika bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Dalam jasad itu ada segumpal darah. Jika benar, maka benarlah jasad itu, maksudnya anggota badan itu, perbuatan dilakukan oleh anggota badan itu, dilakukan oleh jasad itu akan benar. Kalau rusak, maka rusak pula perbuatan-perbuatan dilakukan oleh anggota badan tersebut. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus memperhatikan masalah hati? Karena pahala dan nilai amal itu juga ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita. Maka dua orang misalnya melakukan sholat. Sholatnya sama dua rakaat. Waktunya dilakukan secara bersamaan. Tapi pahala antara kedua orang ini bisa jauh berbeda. Dan yang membedakannya, yang membuat pahala kedua orang ini berbeda adalah masalah apa yang ada dalam hati. Jadi pahala itu juga besarannya, ya, besar dan kecilnya itu juga ditentukan oleh apa yang ada dalam hati kita. Ya. Misalnya si A sholat dua rakaat. Dengan kekhusyuan dan ketundukan, kecintaan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ketika dia sholat itu, maka pahalanya tinggi. Tapi si B misalnya, dia juga sholatnya sama dua rakaat seperti si A, tapi ketundukan yang ada dalam hatinya, rasa cinta, pengagungan, kekhusyuan yang ada dalam hatinya lebih sedikit dari yang pertama, maka pahalanya pun sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Ya, begitu seterusnya. Maka ibadah-ibadah sehari-hari yang kita lakukan, sholat, zikir, bersedekah, ya, apa saja amal ibadah yang kita lakukan, pahalanya itu tidak hanya ditentukan oleh jenis amalan tersebut saja, tapi juga ditentukan oleh kondisi-kondisi yang ada di dalam hati kita ketika kita melakukan perbuatan tersebut. Ya, dari niat, kecintaan, pengagungan, ketundukan, dan seterusnya. Nah, hari ini yang dimulakan ketiga alasan mengapa kita harus memperhatikan urusan hati, karena hati itu cepat sekali berubah. Oleh karena itu, hati itu dalam bahasa Arab disebut al-qalbu. Para ulama mengatakan, kenapa disebut al-qalbu? Li'annahu yataqallab. Karena hati itu berbolak-balik, cepat sekali berubah. Cepat sekali berubah. Bahkan perubahannya itu tidak lagi hitungan hari, tidak lagi hitungan jam malah, apalagi bulan, apalagi tahun. Perubahan hati itu bisa per menit atau per detik hati itu bisa berubah. Oleh karena itulah kemudian kita harus senantiasa memperhatikan urusan hati, agar jangan sampai kemudian kita menyangka kita sedang berada atau menuju arah yang benar, ternyata kita telah menyimpang ke arah yang salah. Oleh karena itu disunahkan untuk memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepada-Mu. Kenapa kita harus berdoa seperti ini? Karena tadi, hati itu yataqallab, hati itu berbolak-balik. Sekarang ikhlas, detik berikutnya bisa jadi tidak ikhlas. Dan ini juga dialami oleh orang-orang soleh di zaman dulu. Orang-orang soleh di zaman dulu, para perawi-perawi hadis itu, dia di antara mereka ada yang mengatakan hati itu berbolak-balik. Bahkan ketika mereka meriwayatkan hadis, antara haddatsana dengan haddatsana berikutnya, hadis itu kan diriwayatkan dengan seperti itu, dengan sanad. Si fulan mengabarkan kepada saya, dia berkata, si fulan mengabarkan kepada saya, dia berkata, si fulan mengabarkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu haddatsana wa akhbarana, haddatsana dan seterusnya. Nah, antara haddatsana dengan haddatsana berikutnya, ya, antara menyebutkan seorang perawi dengan perawi yang ada di atasnya, hati itu berbolak-balik antara ikhlas dengan tidak. Ya, inilah di antara juga pengalaman yang dirasakan oleh orang-orang soleh di zaman dulu, bahwa hati itu cepat sekali berbolak-balik. Kemudian yang keempat, setan melemparkan bisikannya kepada hati kita. Jadi setan itu yang pertama kali diincar oleh setan dari kita untuk menyesatkan kita itu hatinya dulu. Enggak lisannya, enggak tangannya, enggak kakinya, hatinya dulu diincar. Nah, kalau hatinya sudah kena, ya, maka kesananya akan mudah disesatkan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang bisik-bisikan ke dalam dada manusia. Diincar setannya. Begitu juga Ibnu Abbas mengatakan, inna syaitan, katanya, jasimun ala qalbi ibni adam, bahwa setan itu mengincar hati manusia. Idza saha wa ghafal, kalau hati manusia itu lupa dan lalai, waswas, maka kemudian setan melemparkan bisikan. Wa idza dzakara Allah, jika hati manusia itu kemudian mengingat Allah, in khanas, maka setan akan menjauh dari hati manusia tersebut. Kemudian yang kelima, mengapa kita harus memperhatikan urusan hati? Karena hati adalah alat untuk memahami kebenaran. Hati adalah alat untuk memahami kebenaran. Jadi pangkal untuk memahami kebenaran, mengenal mana yang hak, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu dari hati dulu. Kalau hatinya beres, benar, insya Allah pemahamannya pun akan benar. Dan hari ini yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak saat ini manusia yang dalam pandangannya terbolak-balik antara benar dan salah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Yang tauhid jadi syirik, yang syirik jadi tauhid. Yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. Yang to'ah jadi maksiat, yang maksiat jadi to'ah. Terbolak-balik dalam pandangan mereka antara yang benar dan yang salah. Di antara penyebabnya adalah rusaknya hati mereka. Rusaknya hati mereka. Karena kalau hati mereka benar, hati mereka takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kepada hati itu furqan, kemampuan untuk membedakan mana hak, mana batil. Intaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kamu takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu furqan, kemampuan membedakan mana hak dan mana batil. Jadi hati itu alat untuk mengetahui kebenaran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wa absara wal afidah. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kamu tidak mengenal apapun. Kemudian Allah menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan, dan hati. Maksudnya apa? Maksudnya dengan tiga perkara itu, tiga hal itu kita dapat mengenal sesuatu. Kemudian yang terakhir, hati akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak pada hari kiamat Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban itu dari amal-amal anggota badan saja. Yang lebih penting dari itu, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita atas apa yang ada di dalam hati kita. Betul bahwa anggota tubuh kita nanti akan berbicara semuanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita akan berbicara, ya, kaki kita akan berbicara, semua anggota tubuh kita ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya ketika di dunia. Tapi tidak hanya anggota badan, hati pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kita tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, walaupun amal-amal anggota badan kita baik, jika kita ketika di dunia menyimpan keadaan-keadaan yang buruk di dalam hati kita. Walaupun kita rajin sholat, walaupun kita rajin puasa, walaupun kita rajin membaca Al-Quran, kalau ternyata hati kita rusak, menyimpang, menyimpan kebatilan, maka kita tidak akan selamat nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Dengan hati yang benar-benar beriman, dengan hati yang selamat dari kemunafikan, dengan hati yang selamat dari apa? Segala perkara yang akan mengotori hati kita. Segala perkara yang akan mengotori hati kita. Jadi nanti pada hari kiamat itu dibuka semua rahasia kita yang ada dalam hati. Kalau ada di dunia kita bisa menyembunyikan sesuatu di dalam hati kita, nanti pada hari kiamat sudah tidak bisa lagi. Dibuka semuanya apa yang ada dalam hati kita untuk diminta pertanggungjawaban. Yaumat tubala asrar. Pada hari ketika di tampakkan semua rahasia manusia yang ada dalam hati. Wa husilama fis sudur, dan dihasilkan, ditampakkan, dikeluarkan segala yang ada di dalam dada-dada manusia. Diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau ada orang di dunia ini menyembunyikan kemunafikan, kebencian misalnya kepada Islam, ya, walaupun secara lahir dia menampakkan bahwa dia seorang muslim, maka nanti akan dibuka. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara alasan mengapa kemudian dalam ibadah ini kita harus benar-benar memperhatikan urusan hati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan ibadah. Ibadah itu tidak semuanya berada pada level keutamaan yang sama. Ibadah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Secara global, tingkatan ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang wajib atau fardu, ada ibadah yang sunnah atau nama lainnya nafilah. Ibadah nafilah. Ini dua tingkatan ibadah. Nah, tingkatan yang pertama, yang paling tinggi, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya juga paling besar, adalah ibadah-ibadah fardu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan dua tingkatan ibadah ini. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan terlebih dahulu ibadah-ibadah yang fardu dulu. Perhatikan dulu ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang wajib. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memperhatikan ibadah-ibadah sunnah, tapi ibadah-ibadah fardunya ternyata banyak kekurangan. Ini keliru. Jadi harus diprioritaskan terlebih dahulu ibadah-ibadah fardu dulu. Kalau ibadah-ibadah fardu sudah beres, nah baru kemudian kita melangkah kepada ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi ibadah fardu ini yang harus kita prioritaskan, kita utamakan, kita paling jaga kualitasnya, kita lakukan dengan kekhusyuan yang paling tinggi, baru kemudian ibadah-ibadah sunnah. Ya. Maka jangan sampai ada nanti cerita orang, ya, semalaman sholat tahajud, tapi sholat subuh kelehoan. Ya. Semalaman sholat tahajud, ya, sholat subuh kesiangan. Nah, ini orang ya keliru di dalam memprioritaskan ibadah. Ya. Rajin sodako, tapi zakat tidak ditunaikan. Hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dasar dari dua tingkatan ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma ikhtarattuhu 'alayhi." Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada sesuatu yang Aku fardukan kepadanya. Artinya Allah itu ya sangat mencintai seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan fardu. Dan tidak ada amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan fardu yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya. Maka sholat fardu adalah sholat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling besar pahalanya. Maka jika demikian, sholat fardu ini yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Ini yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Dari sisi pelaksanaannya, dari sisi kualitasnya, dari sisi kekhusyuannya, ini dulu kita perhatikan. Karena ini adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kalau sholat fardu kita asal-asalan. Tapi giliran sholat sunnah kita ya, benar-benar khusyuk. Tidak benar. Ya. Kalau sholat fardu asal-asalan, ya, kalau laki-laki juga malas ke masjid, kualitasnya tidak dijaga, khusyuknya juga tidak ditingkatkan, tapi giliran sholat duha misalnya, ya, khusyuk. Ya, dan katanya sholat duha itu bisa mendatangkan rizki, katanya gitu. Ya, kalau sholat duha khusyuk, sholat hajat khusyuk. Nah, ini tidak benar. Jadi sholat fardu dulu yang harus kita utamakan, kita jaga kualitas, baru kemudian amalan-amalan sunnah. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kedua adalah ibadah sunnah atau nafilah. Dalam kelanjutan hadis qudsi yang tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah hamba-Ku terus-menerus mendekatkan diri kepada-Ku dengan nawafil, ibadah-ibadah sunnah, sehingga kemudian Aku pun mencintainya. Nah, ini yang kedua. Jadi setelah melaksanakan ibadah-ibadah fardu, maka kita pun didorong oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dimotivasi oleh Allah, ditarghib oleh Allah untuk kemudian memperbanyak amalan-amalan sunnah. Maka hendaknya dalam beribadah kepada Allah jangan hanya mencukupkan pada amalan-amalan fardu saja. Namun juga seharusnya seorang muslimah setelah dia melaksanakan ibadah-ibadah fardu, dia juga memiliki motivasi untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan yang terdapat dalam ibadah-ibadah sunnah pun tidak sedikit. Di antaranya, orang yang rajin melaksanakan ibadah sunnah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Seperti dalam hadis yang tadi, jika seorang hamba terus dia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka dia akan mencapai tingkat mahabbah, orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan ma'iyah, kesertaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi kemudian wa idza Allah berfirman, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yamshu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la'atiyanna wa la ista'adani la'atiyanna. Jika aku telah mencintainya karena dia rajin melakukan amalan-amalan sunnah, maka aku akan menjadi telinganya dengannya dia mendengar, aku akan menjadi matanya dengannya dia melihat, aku akan menjadi tangannya dengannya dia berbuat, aku akan menjadi kakinya dengannya dia melangkah, berjalan. Maksudnya akan disertai oleh Allah, akan senantiasa dijaga oleh Allah, akan senantiasa mendapat taufik oleh Allah, akan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Ini buah dari mengamalkan amalan-amalan sunnah. Kemudian doanya akan dikabul. Ya, semakin kita rajin melakukan amalan sunnah, maka doa kita semakin akan semakin didengar, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Al-Qudsi yang barusan, Allah berfirman, wa in sa'alani la'atiyanna. Jika ia memohon kepadaku, maka sungguh aku akan memberikannya. Dengan penegasan di sini ya. Dengan penegasan la'atiyanna, dengan penegasan, dengan huruf taukid. Wala in ista'adzani lahu idzan, jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindungi dia. Pasti aku akan melindungi dia. Nah, kemudian yang keempat, faedah atau buah dari mengamalkan amalan-amalan sunnah itu adalah melengkapi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada ibadah-ibadah fardu kita. Ya. Mengurangi kekurangan yang terdapat dalam ibadah-ibadah fardu kita. Nah, ini dalam buku ada kesalahan cetak ya. Di hadis ini harusnya yang ini, yang di 44 ini harusnya di 46, di halaman 46 untuk hadis ini. Untuk apa? Poin melengkapi kekurangan dalam amalan-amalan fardu. Inna awwala ma yuhasabu nas bihi yawmal qiyamah min amalihim as-salatu. Sesungguhnya amalan yang seorang hamba pertama kali akan dihisab dengannya pada hari kiamat adalah salatnya. Qala yaqul rabbuna jalla wa 'azza li malaikatihi wa huwa 'alam unzuru ila salati 'abdi atammaha al-naqasaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikatnya, lihatlah salat hambaku, apakah dia menyempurnakannya atau tidak menyempurnakannya. Fa in kanat tamah, jika salatnya sempurna, kutibatlah utamah, maka akan dicatat untuknya kesempurnaan. Wa in kanat tintaqas minha syai'an, kalau sholatnya itu kurang, qala, kemudian Allah mengatakan, unzur hal li abdi min tatawwu'in, maka lihatlah olehmu apakah hambaku itu punya amalan-amalan sunnah, punya sholat-sholat sunnah. Fa in kanat lahu tatawwu'un, kalau hambaku itu memiliki sholat sunnah, qala, atimmu li abdi faridatahu, maka kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya, sempurnakanlah sholat-sholat fardunya dengan sholat-sholat sunnahnya. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara faedah memperbanyak sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah secara umum semuanya akan menjadi penambal yang melengkapi kekurangan-kekurangan kita di dalam melaksanakan ibadah fardu. Kemudian yang kelima, hati akan menjadi hidup dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian yang keenam, dengan amalan-amalan sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan terjauh dan terjaga dari perbuatan bid'ah, dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Karena kita sudah sibuk dengan amalan-amalan sunnah. Kalau kita sudah sibuk dengan amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada lagi waktu buat kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalan-amalan sunnah sudah cukup buat kita. Bahkan sudah cukup banyak. Kalau kita berusaha mengamalkan seluruh amalan sunnah, maka kita tidak akan bisa mengerjakan semuanya. Nah, kemudian hadis yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah yang utama. Jika muncul di dalam benak kita, ibadah seperti apa sih yang paling utama? Ibadah kan banyak. Ibadah banyak. Jika kita misalnya dihadapkan pada kesempatan untuk melaksanakan sejumlah ibadah, dan kita harus memilih. Kita harus memilih antara ibadah-ibadah itu. Mana yang harus kita prioritaskan? Mana yang harus kita utamakan dari sejumlah ibadah-ibadah tersebut? Atau ibadah seperti apakah yang afdol, yang paling utama? Hari ini yang dimuliakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu sudah menjadi fitrah seluruh manusia bahwa manusia itu selalu mencari yang afdol, yang lebih utama, yang lebih utama. Nah, maka ya, dalam pembahasan ini saya menukil pembahasan atau ya, apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin tentang amalan yang paling utama. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ahli ibadah mereka terbagi menjadi 4 aliran di dalam menentukan kriteria kapan suatu ibadah itu menjadi lebih utama dari yang lainnya. Aliran pertama, mereka berpandangan bahwa ibadah yang paling utama dan bermanfaat adalah yang paling berat dan paling sulit. Gitu. Jadi kalau kita melihat di hadapan kita ada 2 kesempatan untuk beribadah, maka yang lebih utama dari 2 ibadah itu adalah yang paling sulit, yang paling berat, itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Jadi semakin sulit, semakin berat ibadah itu, maka ibadah itulah yang kita pilih jika kita ingin mendapatkan keutamaan. Jika kita ingin mendapatkan keutamaan. Ya. Jadi misalnya ya, berangkat haji sekarang bisa ada alternatif, beberapa alternatif misalnya pakai pesawat atau pakai kapal laut misalnya. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan menurut pendapat ini ya, menurut aliran ini, maka pakai kapal laut, jangan pakai pesawat. Karena itu lebih mudah, tidak terasa masyakohnya, penderitaannya tidak terasa. Kalau ingin lebih ini lagi, jalan kaki. Gitu. Jalan kaki. Kalau di sana mungkin kan jalan kaki, kalau kita nggak bisa jalan kaki. Nah, ini menurut pendapatnya. Kemudian pendapat yang kedua, aliran yang kedua, mereka yang berpandangan bahwa ibadah yang paling utama adalah zuhud, meninggalkan dunia. Tinggalkan dunia, menyedikitkan urusan dunia sekemampuan dan tidak memperhatikannya. Ini yang paling utama kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian aliran yang ketiga, mereka berpandangan bahwa ibadah yang paling utama adalah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain. Ya. Jadi ibadah itu terkait dengan manfaat yang dihasilkannya. Ada ibadah-ibadah yang manfaatnya itu qasirah, maksudnya terbatas kemanfaatan itu hanya untuk diri sendiri. Ada ibadah-ibadah yang memiliki manfaat untuk orang lain. Nah, menurut pandangan ini, maka ibadah yang lebih utama itu adalah ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain, tidak hanya oleh diri sendiri saja. Maka menurut mereka seperti sibuk dengan aktivitas-aktivitas kemanusiaan, memenuhi keperluan-keperluan atau hajat-hajat mereka dengan harta, dengan kedudukan, itu lebih utama. Lebih utama menurut orang yang berpendapat dengan ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir, dan ini yang paling kuat di dalam menentukan ibadah yang paling utama, yang paling afdal, Mereka berkata, sesungguhnya ibadah yang paling utama adalah beramal untuk meraih keriduan Rabb sesuai dengan waktu dan kebutuhannya. Jadi tidak ada kriteria secara mutlak gitu. Jadi masalah menentukan mana yang lebih utama dari dalam ibadah itu adalah tergantung dengan keadaannya dan kebutuhannya. Nah, Al-Imam Al-Qayyim mengatakan dalam waktu jihad misalnya, ketika jihad lebih dibutuhkan, maka ibadah yang paling utama adalah jihad. Gitu. Adalah jihad, walaupun harus kemudian dengan meninggalkan sholat malam. Walaupun harus dengan meninggalkan sholat tahajud. Bahkan walaupun harus sholat dengan cara yang tidak sempurna, itu sholat yang dilakukan dengan itu sholat khauf itu. Kalau waktunya jihad, maka jihad lebih utama. Yang paling utama saat kehadiran tamu misalnya adalah menunaikan hak tamu. Ketika kita kedatangan tamu, maka ibadah yang paling utama ketika itu adalah menunaikan hak tamu kita, menjamunya, ya, dan seterusnya. Bukan kemudian memilih ibadah yang lain. Datang tamu misalnya kita malah sibuk baca Quran gitu kan. Misalnya tamunya dicuekin gitu. Dianggurin itu tidak. Ketika ada tamu, ya, ibadah yang paling utama adalah menjamu mereka. Kemudian yang paling utama pada waktu akhir malam sahur, ya, waktu sahur adalah sholat, membaca Al-Qur'an, berdoa, berzikir, beristighfar. Yang paling utama pada waktu mengajar, ya mengajar. Yang paling utama pada waktu kumandang azan adalah menjawab azan. Yang paling utama pada waktu-waktu sholat lima waktu adalah bersungguh-sungguh dalam menunaikan sholat-sholat tersebut dengan benar. Ya, bersegera melaksanakannya di awal waktu, berangkat ke masjid, walaupun jaraknya jauh, maka itu lebih utama. Jadi waktu sholat ke masjid itu lebih utama. Yang paling utama pada saat orang membutuhkan bantuan, ya membantu. Kalau orang butuh bantuan rekomendasi dengan kedudukan kita, ya bantu kita dengan kedudukan kita atau jabatan kita itu. Kalau orang membutuhkan bantuan fisik, tenaga, bantu dengan tenaga. Kalau orang membutuhkan bantuan harta, maka dibantu dengan harta. Semuanya tergantung kondisi dan sesuai kebutuhannya. Harus tepat sasaran. Kalau orang gak butuh harta, ya jangan dibantu dengan harta. Kalau orang gak butuh tenaga kita, ya jangan dibantu dengan tenaga. Dibantu dengan apa yang memang dia butuhkan. Yang paling utama saat membaca Al-Quran adalah memfokuskan hati dan semangat untuk mentadaburi dan memahaminya. Yang paling utama pada waktu wukuf di Arafah adalah bersungguh-sungguh untuk berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama di 10 pertama bulan Zulhijjah adalah memperbanyak ibadah, khususnya takbir, tahlil, dan tahmid. Bahkan ia lebih utama daripada jihad. Lebih utama daripada jihad. Begitu. Dan seterusnya. Intinya hadirin yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang utama pada setiap waktu dan keadaan mendahulukan keriduan Allah dalam waktu dan keadaan tersebut, menyibukkan diri sesuai waktu, kepentingan, dan tuntutannya. Itulah ibadah yang paling utama. Nah, kemudian hal ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang disebut dengan ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdhah dan ghair mahdhah ini? Mahdhah itu artinya murni. Mahdhah itu artinya murni. Ibadah mahdhah disebut demikian, kenapa? Karena ibadah-ibadah itu harus murni diniatkan, dimaksudkan untuk ibadah. Artinya, ibadah-ibadah itu, perbuatan-perbuatan itu tidak boleh dimaksudkan untuk selain ibadah. Sholat misalnya, boleh tidak kita sholat kemudian kita niatkan bukan untuk ibadah? Tidak boleh. Maka sholat itu ibadah mahdhah. Puasa misalnya, boleh tidak kita niatkan puasa untuk selain ibadah? Tidak boleh. Maka puasa itu adalah ibadah mahdhah. Haji tidak boleh juga kita niatkan, kita maksudkan untuk selain ibadah. Harus dimaksudkan dan niatkan untuk ibadah. Itu ibadah mahdhah. Mahdhah itu kata mahdhah. Mahdhah itu murni. Ibadah ghair mahdhah adalah amal-amal perbuatan yang mungkin dilakukan tanpa dimaksudkan untuk ibadah, namun bisa jadi ibadah jika kita niatkan untuk ibadah. Amal-amal perbuatan, sekali lagi, yang bisa kita lakukan tanpa niat ibadah, tapi bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan ibadah. Mencari nafkah misalnya, bapak-bapak nyari nafkah untuk keluarganya. Boleh tidak bapak-bapak nyari nafkah tapi tidak diniatkan ibadah? Dosa tidak? Tidak. Tidak dosa. Bapak-bapak nyari nafkah tapi niatnya sekedar memenuhi kewajiban saja. Untuk karena sayang sama istri, sama anak, ya nyari nafkah supaya mereka bisa tetap makan, supaya mereka bisa tetap hidup, gitu kan? Tidak ada niat ibadah, boleh. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Dan jatuh kewajiban bapak-bapak dalam hal memberi nafkah. Ya, karena memberi nafkah itu wajib hukumnya. Memberi nafkah itu hukumnya wajib. Kalau tidak dilakukan dosa, tapi kalau dilakukan dan tidak diniatkan untuk ibadah, gugur kewajibannya, tidak mendapat dosa, tapi tidak mendapat pahala. Tapi tidak mendapat pahala. Kalau bapak-bapak keluar rumah mencari nafkah dan diniatkan itu untuk ibadah, ya, disadari bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hadir di dalam hati kita perkara-perkara tersebut, maka ini menjadi ibadah ghairu mahdhah, bernilai ibadah, bernilai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Makan, minum, ibadah bukan? Ibadah bukan? Makan, minum, ibadah bukan? Bukan ibadah mahdhah. Tapi bisa menjadi ibadah ghairu mahdhah. Bisa juga tidak menjadi ibadah. Bisa juga menjadi tidak menjadi ibadah. Kalau sekedar makan, minum, tidak ada niat sama sekali untuk beribadah kepada Allah, ya, ya tidak apa-apa. Karena itu perbuatan mubah. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah, maka ini menjadi ibadah. Ibadahnya disebut ibadah ghair mahdhah. Begitu seterusnya, perbuatan-perbuatan mubah yang kita lakukan, jika itu memiliki manfaat, jika itu dicintai dan diridhai oleh Allah, kalau kita niatkan ibadah, maka kemudian itu bisa menjadi ibadah. Disebutnya ibadah ghair mahdhah. Tapi ibadah-ibadah mahdhah tadi tidak boleh. Itu harus murni kita niatkan, kita maksudkan hanya untuk beribadah. Hanya untuk beribadah. Kalau tidak dilakukan untuk beribadah, dosa. Sholat, ya, untuk mencari dunia, dosa. Dosa. Selain tidak dapat pahala, dapat dosa kalau itu. Ya. Naik haji, bukan diniatkan untuk ibadah, bukan diniatkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari gelar ya, Pak Haji, Bu Hajah misalnya. Ya, dosa, selain tidak mendapat pahala, mendapat dosa. Begitu seterusnya dengan amalan-amalan atau ibadah yang termasuk ibadah mahdhah. Nah, hal ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, mungkin pembahasan terakhir adalah pembahasan tentang agar ibadah kita diterima. Ini penting sekali. Pembahasan diantara pembahasan yang penting di dalam pembahasan yang berkaitan dengan ibadah adalah bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa penting? Karena ketika kita beribadah, tentu kita sangat mengharapkan ibadah itu diterima oleh Allah. Karena tidak ada yang akan menerima ibadah kita kalau Allah menolak ibadah kita. Coba siapa lagi? Kalau Allah Subhanahu wa taala menolak ibadah kita, siapa lagi yang akan menerima ibadah kita? Tidak ada. Ya. Kalau kita mencari pekerjaan, melamar pekerjaan suatu perusahaan, ditolak, yang ngelamar lagi perusahaan lain. Ditolak lagi, ngelamar lagi perusahaan lain. Ditolak lagi, ngelamar lagi perusahaan lain. Ya. Tapi kalau ibadah sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang akan menerima ibadah ibadah itu. Maka pembahasan ini adalah pembahasan yang penting sekali, karena kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan rugi. Kita akan rugi. Dalam peribahasa bahasa Sunda apa? Capek gawe teka pake. Capek-capek pangger diteke. Nah, ibadah bersifat tauqifiyah. Tauqif itu artinya diam. Diam menunggu perintah Allah. Menunggu perintah Allah. Ibadah dilakukan sesuai dengan perintah Allah. Kalau Allah tidak memerintahkan, kita diam. Tauqif itu dari kata waqafa yaqif. Diam aja. Ada perintah Allah, kita ibadah. Tidak ada perintah Allah, diam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Wa man taba ma'aka wa la taqwa. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Perhatikan, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu, tetaplah berada di jalan yang benar sebagaimana kamu diperintahkan. Jadi istiqomah itu ya, berada di jalan yang benar itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa man taba'aka, dan juga orang yang telah bertobat bersama kamu, wala taqau, dan janganlah kamu melampaui batas. Maksudnya, kalau kita beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah, maka berarti kita melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa'al ladina la ya'lamun." Kemudian kata Allah, kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, suatu peraturan dari urusan agama itu. Kemudian perhatikan kata Allah, fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Jadi kami kata Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan untukmu syariat. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan untukmu aturan-aturan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'ha, maka ikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam syariatnya. Ittiba, mengikuti syariat Allah. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi, ibadah bersifat tauqifiyah, harus sesuai perintah, harus sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjelaskan tentang syarat-syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ini dalam pembagiannya ini ya ada perbedaan, tapi intinya sama. Intinya sama. Di antaranya yang saya nukil di sini pembagian Syekh perkataan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangkiti rahimahullah dalam risalah yang berjudul Al-Islam Dinun Kamil. Islam adalah agama yang sempurna. Beliau mengatakan bahwa ibadah akan diterima oleh Allah jika terpenuhi tiga syarat. Ada yang mengatakan dua syarat, ada yang mengatakan di sini tiga syarat. Yang pertama, ibadah harus bersih dari noda syirik. Harus meninggalkan syirik. Dan ini adalah syarat yang paling pokok, paling utama. Paling pokok, paling utama. Bahkan ini lebih utama, syarat ini lebih utama dan lebih harus kita perhatikan dari syarat-syarat setelahnya. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan mencampuri ibadah itu dengan syirik, dengan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan syirik, karena syirik akan membuat ibadah-ibadah kita hancur. Karena syirik akan membuat ibadah-ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud syirik di sini begini. Ya, kita beribadah kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat untuk Allah. Ya, Tidak ada menyekutukan Allah dalam sholat, tidak ada. Dia juga berzakat untuk Allah, puasanya juga untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hajinya juga untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian dalam perjalanannya dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebagian kehidupannya dia melakukan perbuatan syirik. Misalnya kemudian dia menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, syirik dia ini akan membuat amal-amal yang dia lakukan tadi, sholatnya, puasanya, zakatnya, ibadah hajinya, akan menjadi hancur dan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi yang dimaksud dengan syirik di sini bukan syirik dalam semua kegiatan ibadah yang dilakukan, tidak. Jadi satu kali berbuat syirik saja, dan syirik itu termasuk syirik besar, maka semua ibadah yang dilakukannya, walaupun dalam ibadah-ibadah itu dia ikhlas, dia tidak menyekutukan Allah, itu hancur semuanya. Maka syirik harus benar-benar kita jauhi. Rugi, ya, rugi kalau kita terjerumus kepada perbuatan syirik. Semua ibadah yang kita lakukan itu habis semuanya, hancur semuanya, batal semuanya. Sholat kita hancur, puasa kita hancur, ibadah haji kita hancur, bacaan Quran kita hancur, ya, birrul walidain kita hancur, semuanya hancur, zikir kita hancur. Kalau kita satu kali berbuat syirik, satu kali saja berbuat syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lain asyrakta layahbatanna amalu wala takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, jika engkau berbuat syirik, satu kali saja engkau berbuat syirik, maka amal-amal kamu semuanya hancur. Walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Jika mereka berbuat syirik, maka akan hancur semua perbuatan, amal-amal perbuatan yang mereka lakukan. Hancur semua. Maka hal ini digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, syarat yang pertama dan ini paling inti agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus benar-benar memurnikan tauhid kita. Kita harus benar-benar menjauhi perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Itu hakikat syirik. Itu hakikat syirik. Jadi beribadah kepada Allah dalam suatu kesempatan, tapi juga beribadah kepada selain Allah dalam kesempatan yang lain. Beribadah kepada Allah dalam sebagian keadaan, tapi juga beribadah kepada selain Allah dalam sebagian keadaan. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Ibadah harus murni. Semuanya kita murnikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai kita mencampuri ibadah-ibadah kita dengan kesyirikan. Hari ini dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini syarat yang terpenting dan sangat disayangkan. Syarat ini ternyata banyak dilalaikan oleh sebagian kaum muslim, karena mereka bodoh, karena mereka tidak mau belajar, karena mereka taklim, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang justru akan menghancurkan ibadah-ibadah mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas. Jadi syarat yang kedua agar ibadah kita diterima oleh Allah adalah ikhlas. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering sekali kita mendengar tentang pentingnya ikhlas. Sering kali kita mendengar tentang pentingnya ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan, tapi kemudian ya, sering kali juga kita beribadah tapi tidak ikhlas. Sering juga kita beribadah kemudian tidak ikhlas. Sering juga kita kemudian beribadah dengan riya, ingin didengar, ingin dilihat oleh orang lain, oleh manusia, oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang ikhlas ini tidak mudah. Ikhlas ini di antara amalan yang berat. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan, bahwa sampai orang-orang soleh di zaman dulu, salafus soleh, mereka juga mengeluhkan tentang sulitnya mereka di dalam meluruskan dan menjaga niat mereka. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak ada perkara yang paling sulit yang aku hadapi melainkan niat. Masalah niat, masalah keikhlasan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya di dalam menjalankan agama yang lurus. Mukhlishina lahud-din. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah, hanya untuk Allah agama yang khalis, agama yang ikhlas, ketaatan yang ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu sah dan tidaknya, begitu kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, sesungguhnya amal-amal itu sah dan tidaknya, diterima dan tidaknya, bininya tergantung kepada niatnya. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, penting sekali bagi kita untuk menjaga keikhlasan, karena ibadah tidak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak ikhlas. Bahkan ibadah yang kita lakukan dengan tidak ikhlas tidak hanya akan tidak diterima atau tidak mendatangkan pahala, tapi juga akan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang cukup panjang, hadis ini juga mungkin sering kita dengar ya, hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, disebutkan tentang tiga orang yang akan pertama kali di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah seorang mujahid, dia berjihad. Ya, dia berjihad sampai dia mati syahid. Kemudian pada hari kiamat dia dipanggil, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan dengan nikmat-nikmatnya ketika di dunia. Kemudian dikatakan, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmatku? Kemudian dia mengatakan, jahadtu fika hatta tusyid. Aku berjihad fika di jalanmu sampai aku mati syahid. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzab, engkau bohong. Apanya yang bohong? Jihadnya bohong? Jihadnya benar. Perangnya benar. Dia tidak mengatakan itu, ya. Dia tidak mengatakan saya berjihad padahal dia tidak berjihad. Ketika di dunia dia benar-benar jihad. Dia benar-benar turun ke medan perang, berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal. Benar jihad. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzdzabta, engkau dusta. Bukan jihad yang bohong. Bukan dia mengatakan saya berjihad padahal dia tidur-tiduran di rumah gitu kan. Tidak, tidak seperti jihadnya benar. Apa yang didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata-kata fika, inilah yang didustakan oleh Allah. Dia mengatakan aku berjihad fika di jalanmu. Nah, kata-kata di jalanmu inilah yang didustakan oleh Allah. Engkau bohong. Bohong itu engkau tidak, maksudnya adalah engkau berjihad itu bukan karena aku, bukan di jalan. Walakin jahat tadi yukal jari, akan tapi engkau berjihad itu supaya dikatakan bahwa engkau adalah pahlawan, bahwa engkau adalah pemberani. Waqad qil, dan sudah dikatakan, artinya orang-orang ketika di dunia sudah mengatakan bahwa engkau adalah pahlawan, bahwa engkau adalah orang yang berjasa, bahwa engkau adalah pemberani. Orang-orang sudah mengatakan kau sebagai pemberani, maka ya sudah, jangan lagi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau itu menjadi tujuan. Kemudian wa umir rabbihi wa suhiba ala wajhihi wa ulqiya finnar. Ya, diperintahkan malaikat untuk mengambilnya, kemudian malaikat menyeret dia di atas wajahnya, diseretnya itu di atas wajah, wajahnya di bawah. Wajahnya di bawah, diseret di atas wajahnya, wa'un kiyah finar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa'allamahu wa qara'al Qur'an. Yaitu orang yang mempelajari ilmu sampai dia menjadi seorang alim, seorang yang berilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu itu, kemudian dia juga rajin membaca Al-Qur'an. orang yang sibuk dengan ilmu, ta'allumat wa ta'liman. Orang yang sibuk dengan ilmu, mempelajarinya dan mengajarkannya. Sama pada hari kiamat dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya tentang nikmat-nikmat Allah, apa yang telah dia lakukan terhadap nikmat-nikmat Allah ketika di dunia, kemudian dia mengatakan ta'allamtul ilma fika wa 'allamtu. Aku mencari ilmu, mempelajari ilmu di jalanmu, kemudian aku mengajarkan. Wa qara'tul Qur'an, aku juga membaca Al-Qur'an. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Apa yang didustakan? Berilmunya? Tidak. Belajarnya? Tidak. Mengajarnya? Tidak. Membaca Qur'annya? Tidak. Yang didustakan adalah kata-kata fika, di jalanmu. Ini yang didustakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia belajar. Belajar itu butuh waktu yang sangat panjang. Tidak cukup 1 tahun, 2 tahun. Ya. Tapi belasan tahun, bahkan puluhan tahun seorang itu harus belajar sampai dia menjadi seorang ahli. Begitu juga mengajarkan ilmu itu bukan perkara mudah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan tapi engkau itu mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, liyukal alim, agar engkau dikatakan sebagai orang alim. Qara'ta al-Qur'an liyukal qari, engkau membaca Al-Qur'an supaya disebut qari, orang yang suka membaca Al-Qur'an. Waqad qil, sudah dikatakan itu. Orang-orang sudah mengatakan engkau alim, engkau orang berilmu, engkau orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Orang sudah mengatakan seperti maka nasibnya juga sama. Umiro bihi wa suhiba ala wajhihi wa ulqiya fil nar. Diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang yang berilmu. Seorang teman ketika saya belajar, ketika membaca hadis ini, dia mengatakan katanya, hadza bi alim wa ma balukum bil muta'alim. Ini orang alim. Nasibnya seperti ini. Ini orang alim beneran ini. Nasibnya bisa seperti ini. Bagaimana lagi dengan muta'alim? Muta'alim itu orang yang sok berilmu. Orang yang sok berilmu. Dia menampakkan dirinya di hadapan manusia seperti orang alim, seorang berilmu, padahal bukan. Ya, orang berilmu saja bisa seperti ini, gara-gara tidak ikhlas. Bagaimana lagi dengan orang yang dia sok berilmu? Muta'alim. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang banyak, kemudian setiap dia mendapatkan kesempatan untuk bersedekah, dia bersedekah. Setiap ada kesempatan di hadapannya untuk bersedekah, dia bersedekah. Ada orang miskin, sedekah. Ada orang lagi bangun masjid, sedekah, gitu ya. Ada orang butuh untuk misalnya berjihad, sedekah. Setiap ada kesempatan untuk bersedekah, dia bersedekah. Kemudian sama dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ditanya dengan nikmat-nikmatnya, kemudian dia mengatakan aku bersedekah di jalan, kemudian Allah mengatakan juga kepadanya, kadzab, engkau dusta, akan tapi engkau bersedekah itu supaya disebut apa, orang yang dermawan. Maka dia pun diseret dan dilemparkan ke neraka. Hadis ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sangat apa ya, sangat menakutkan. Dan Utsman bin Affan, ya, ketika mendengar hadis ini, dia menangis sejadi-jadinya, kemudian dia pingsan setelah mendengar hadis ini. Mengerikan. Bayangkan amal-amal besar dalam Islam, jihad, mencari ilmu dan mengajarkan ilmu, menjadi ulama, bersedekah, itu amal-amal besar dalam Islam. Tidak setiap orang mampu melakukannya. Jihad, tidak setiap orang mampu melakukannya. Butuh keberanian yang sangat besar. Menjadi orang berilmu juga tidak setiap orang mampu melakukannya. Karena tidak setiap orang bisa sabar bertahun-tahun, berbelasan tahun, berpuluh-puluh tahun terus dia menekuni ilmu. Amal yang sangat besar. Begitu juga sedekah, tidak setiap orang bisa bersedekah karena tidak setiap orang berharta, dan orang yang berharta pun tidak semuanya diberikan taufik kemampuan oleh Allah untuk mau bersedekah. Kan banyak juga orang yang berharta tetapi tidak mau sedekah. Amal-amal besar dalam Islam, tiga ini. Bahkan kalau kita perhatikan, Islam tidak akan tegak kecuali dengan tiga orang ini. Ya. Islam tidak akan tegak kecuali dengan tiga orang ini. Dengan orang-orang yang berjihad, dengan orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya, dan dengan orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung jihad dan untuk mendukung dakwahnya para ulama. Islam tidak akan tegak dengan tiga perkara. Tiga perkara ini amal besar. Tetapi hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal besar ini sia-sia di akhirat. Apa sebabnya? Ikhlas. Ketidakikhlasan yang membuat amal-amal ini menjadi tidak bermanfaat bagi orang-orang melakukannya, bahkan berakibat siksa Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal besar saja bisa seperti ini, apalagi dengan amal-amal yang kecil seperti kita. Kita amal kecil ya, riya lagi gitu kan. Tidak ikhlas. Maka hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali bagi kita dan beribadah kepada Allah untuk terus mengoreksi, mengevaluasi, meluruskan, menjaga niat kita agar tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting juga untuk diketahui bahwa ketidakikhlasan yang akan membatalkan amalan-amalan kita itu adalah ketidakikhlasan yang dibiarkan, namanya istirsal. Jadi kalau misalnya kita beramal, kemudian muncul di dalam diri kita ketidakikhlasan, lalu kita menyadarinya dan melawannya untuk menghilangkan ketidakikhlasan itu, maka ini tidak akan berpengaruh kepada amalan kita. Jadi kata para ulama, keikhlasan yang akan berakibat berpengaruh kepada amal perbuatan kita adalah al-mustarsil. Mustarsil itu ya, dia kemudian terus-menerus dengan ketidakikhlasannya. Bahkan kemudian dia enjoy, ya kan, dengan ketidakikhlasannya ketika dia beramal. Ini yang akan berakibat. Jadi kalau misalnya muncul dilawan, muncul istighfar, muncul ya dihapus ketika ikhlas, dikembalikan lagi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini insya Allah tidak akan berpengaruh. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya menjelaskan di sini tentang di antara tips yang paling efektif untuk menjaga keikhlasan, yaitu apa? Menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal supaya amal kita jauh dari niat-niat yang tidak ikhlas. Di antara caranya adalah amal-amal itu kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, jauh dari pandangan manusia. Oleh karena itu hadis yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan sejumlah amalan itu menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena memiliki nilai menyembunyikan atau merahasiakan amal. Contoh salat malam. Kenapa salat malam itu istimewa? Karena jauh dari pandangan manusia. Karena dilakukan biasanya secara menyendiri, ya, sehingga keikhlasannya lebih terjaga daripada sholat yang dilakukan di hadapan orang lain. Ya. Kemudian doa. Kenapa doa yang dilakukan secara rahasia? Ya, ketika kita mendoakan orang misalnya, kemudian kita berdoa untuk orang itu tidak di hadapannya, doa itu akan menjadi doa yang mustajab daripada doa yang kita lakukan untuk saudara kita tapi di hadapan orang tersebut. Begitu juga berzikir sendirian seperti dalam hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafatat aina. Dan orang yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian berlinang air matanya. Begitu juga sedekah. Sedekah yang dilakukan secara rahasia akan lebih bernilai, lebih baik daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Intuk dus sodakot fani imahi. Jika kamu menampakkan sodakot kamu, maka itu baik. Wa intuk fuha wa tutuhal fukoro fahuwa khairul lakum. Jika kamu menyembunyikan sodakot itu, lalu kamu memberikannya langsung kepada orang-orang miskin, maka itu lebih baik bagi kalian. Para ulama mengatakan lebih baiknya itu dari dua sisi. Pertama, dari sisi orang yang memberi sodakotnya akan terjaga atau lebih terjaga keikhlasannya, juga lebih baik bagi orang yang menerima sedekahnya dari sisi kehormatannya. Kehormatannya akan lebih terjaga. Kehormatannya akan lebih terjaga. Kan beda ya kalau kita memberikan sedekah kepada seseorang di hadapan orang. Dia akan merasa apa? Kehormatannya direndahkan. Maka dari dua sisi itu sedekah dilakukan secara rahasia itu lebih baik. Nah, Hari ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir syarat diterimanya ibadah itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya rasa ini sering ya dijelaskan dalam kajian-kajian tentang pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari buku ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita di Masjid Sudai jam 10 bersama.